Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan. Yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu. Walaka syukru ala dhalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna fi hadha syahril karimi ala siyami wal qiyami waj'alna ya Rabbana fihi minal a'idin بالمغفرة والفائزين بالأجور والثواب أخصرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya, hingga pada hari ini kita bisa istiqomah untuk bersama mentadaburi, merenungi Al-Quran dengan dibimbing para mufassirin, para ulama-ulama ahli tafsir. Kita sudah sampai kepada surat Al-Maidah ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubda lakum 'afallahu 'anha. Wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qawmum min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Hai orang-orang yang beriman, hamba-hamba yang beriman, la tas'alu an asya'a, jangan kau bertanya tentang hal-hal. Intub dalakum, yang nanti jika dijawab tasukum akan memberatkan menjadi tidak baik untukmu. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an, jika engkau bertanya di saat masih ada turun Al-Qur'an, tubdalakum, akan dijawab, akan tampakkan kepada kalian dengan jawaban yang mungkin menjadikan berat untuk kalian. Afallahu anha, yang Allah telah mengampuni kalian. Artinya banyak hal yang memang tidak disebutkan oleh Rasulullah ini karena kasih sayang Allah, kasih sayang Rasulullah. Banyak hal Nabi itu menghindari sesuatu karena takut diwajibkan, direshiwakan. Nabi tidak ingin membebankan, laula an asyqa ala ummati, aku tidak ingin memberatkan kepada umatku. Bulan Ramadan, waktu taraweh, sholat tengah malam Ramadan, orang pada ngikuti Rasulullah sholat taraweh, sholat malam Ramadan. Tiba-tiba Nabi tidak keluar rumah, tidak ke masjid, hanya karena Nabi takut umat ini dibebani kewajiban semakin berat. Jangan banyak tanya yang sekiranya nanti kalau dijawab akan menjadi berat untuk kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah, wallahu ghafurun halim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Kasih, Maha Lembut, Maha Sabar, Maha, yakni Maha Kasih. Halim itu adalah yang sifat di dalamnya ada kelembutan, ada kasih sayang, ada sabar. Kamu salah pun Allah memaafkan, nah itu halim. Qad sa'ala qaumun min qablikum, telah bertanya dahulu kaum sebelum kamu, Nabi Musa, Nabi Isa. Tsumma asbahu biha kafirin. Akan tapi pun akhirnya mereka sendiri saat diberi menjadi kafir. Umat Nabi Isa, umat Nabi Soleh. Minta setelah diberi bukan tambah iman, tambah melanggar, tambah gede di hadapan Allah hukumannya. Kaum Nabi Musa disuruh nyembelih sapi saja banyak tanya. Akhirnya bingung dia sampai cari sana cari sini. Kebiasaan bertanya. Yang tidak penting. Nah ini larangan bertanya, ini terjadi pada zaman Nabi. Jadi ini ayat ini larangan bertanya di saat ada wahyu turun. Sebab ada orang bertanya, tanyaannya serem. Tanyaannya setengah ngejek ke Nabi. Nabi sudah ngomong, aku ini diperlihatkan oleh Allah apa saja. Jadi aku tahu apapun yang terjadi nanti diberi, aku akan diberitahu oleh Allah apapun yang terjadi. Selagi aku masih di makomku ini, ada orang bertanya aneh-aneh. Bertanya, aku nanti di mana ya Rasulullah? Coba. Tanya tempatnya nanti lo, nanti di mana? Dijawab finnar, di neraka. Yuk mau ngomong apa yuk? Siapa yang suruh tanya begitu? Ada orang bertanya seperti itu. Sudah tahu bapaknya siapa, tiba-tiba ngomong bapakku siapa ya Rasulullah? Ini kan kurang ajar. Ini ada pertanyaan pada zaman itu. Lalu turunlah ayat ini. Nah ini ayat ini kasih sayang, ayat kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad, diingatkan kamu jangan seperti kaum Bani Israel. Jangan seperti pengikutnya Nabi Isa, pengikutnya Nabi Musa, banyak tanya, akhirnya repotlah mereka. Nah ini terjadi pada zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun zaman sekarang ini enggak, jadi enggak ada wahyu lagi turun. Jadi pertanyaan kita tidak akan menjadikan wahyu itu turun. Sehingga dikatakan bahwasanya paling jeleknya orang itu pada zaman dulu, itu pada zaman Nabi, kalau bertanya sesuatu gara-gara pertanyaan dia lalu diharamkan oleh Allah. Ini menjadi berat. Berarti pertanyaannya pertanyaan usil. Jadi ini larangan terjadi pada zaman baginda Nabi SAW. Boleh bertanya akan tapi lihat. Sampai dikatakan kalau sahabat Nabi bertanya hanya 13 masalah. Yas'alunaka 'anil hilal, yas'alunaka 'anil mahid. Bertanya tentang bagaimana hilal itu, kenapa kok seperti itu. Kadang gede, kadang kecil. Tentang haid. Pertanyaannya sangat sedikit. Bahkan ada yang bertanya tentang haji. Ya Rasulullah, aku fi kulli amin. Apakah setiap hari haji itu? Dan ini sebenarnya pertanyaan tidak boleh. Nabi menjawab, lakultu na'am. Kalau aku berkata iya, niscaya kau tidak akan mampu semuanya. Sudah bilang haji wajib sekali. Tak tahu yang bertanya, setiap tahun? Tidak, sekali seumur hidup. Kalau seandainya aku ngomong na'am, setiap tahun pusinglah kau. Ini adalah terjadi pada zaman baginda Nabi SAW. Maka kalau di zaman sekarang tidak. Di sana ada firman Allah juga, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah engkau kepada ahlinya jika engkau tidak tahu. Akan tapi yang dilarang adalah cara bertanya, gaya bertanya pada zaman Nabi yang dilarang untuk dihadirkan zaman sekarang. Gaya bertanya sebagian orang yang gayanya itu istihza ngejek. Gaya bertanyanya orang Yahudi sama orang Nasrani kepada Nabi, mintanya ya tampakkan Allah sekarang. Turunkan hidangan dari langit. Ini kan luar biasa nih. Kalau memang kau benar sebagai Nabi, turunkan hidangan dari langit. Ini kan Bani Israel itu. Diturunkan betul. Apakah Nabi akan tambah iman mereka? Bukan. Nah ini, adapun zaman sekarang, bertanya tidak akan merubah hukum. Akan tapi yang tidak diperkenankan bukan bertanyanya. Sebab kita perlu bertanya kepada ulama. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu, maka bertanyalah kepada ahlinya. Nanti engkau akan mendapatkan jawaban. Urusan apapun dia. Urusan dunia dan urusan akhirat. Yang tidak diperkenankan adalah pertanyaan yang tidak berarti. Yang tidak berguna, apalagi tujuannya adalah hanya untuk iseng mengejek. Mengejek. Bukan karena pengen tahu. Nah itu yang tidak boleh. Sampai ada tradisi murid yang gak benar itu gayanya ngetes guru, bukan bertanya. Tapi kalau kita bertanya niat yang benar, pengen tahu, sangat dianjurkan. Tentunya yang berarti. Tentunya berarti. Coba salah satu jamaah tiba-tiba bertanya, Buya, tanya. Di sini di majelis asis ilmu dan sebagainya. Menurut Buya rumah saya ini rumahnya di mana? Kira-kira kalau rumah ini dengan pintu seperti ini kemudian angin-angin seperti itu sudah cocok belum di sini? Tanyanya di sini. Semua orang marah ini pertanyaan apa sih? Wong di majelis ilmu kayak begini tanya tentang rumah, saya punya jendela 3, pintunya 2, klosetnya 1, ini cukup enggak di sini? Ini sudah enggak enak pertanyaan kayak gini. Ngapain tanya di sini? Kecuali ada pembahasan tentang sebaiknya rumah begini, enggak ada sangkut pautnya. Atau tiba-tiba, Buya tolong jenggot saya ada berapa ini? Nah, kan kurang ajar enggak? Karena pertanyaan bukan pertanyaan pengen tahu benar. Atau uban saya berapa sudah? Lihat. Orang bertanya suruh ngitung jenggotnya dia saya. Nah ini ada sebagian orang bertanya atau pertanyaan yang modelnya bukan pengin tahu tapi ngetes. Ini juga pernah terjadi di antara dalam penuntut ilmu biasanya ada seorang murid yang diberi oleh Allah sifat jelek su'ul adab. Sehingga kalau ada guru misalnya gurunya tuh pintar dalam dunia fikih. Cuman dia lemah dari sisi bahasa misalnya. Ini paling seneng kalau pengen jebak ustadznya dari bahasa, pengen ketahuan, pengen tahu kalau ustadznya salah. Ini ada penyakit-penyakit kayak begitu tuh. Jadi dikejar kalau ustadznya ini langsung dikejar gini, wah bangga dia kalau sudah. Jadi pertanyaannya bukan pengen tahu, akan tapi karena ingin merendahkan, atau pertanyaannya iseng yang gak ada guna, itu yang dilarang. Kita boleh bertanya kepada siapa saja. Dan tentunya yang ditanya itu yang nyambung urusannya. Insinyur, Anda bertanya tentang bangunan, ukuran bangunan, semen, dan sebagainya. Anda konsultan tentang pembangunan apa, urusan konstruksi. Tak tanya-tanya, Pak Haji, Bapak kontraktor kan? Iya, betul. Saya gimana? Ini konsultasi, pengen bangun rumah ini. Ya, saya mau tanya ini, kalau bikin donat resepnya apa? Ini kan kurang ajar itu. Jadi ada orang main-main ini. Jadi kalau Anda bertanya dan memang tujuan Anda adalah pengin tahu dan itu dihimbau bertanya. Bahkan Anda sudah tahu dan Anda bisa bertanya. Anda sudah tahu Anda bertanya, cuman punya tujuan baik. Karena apa? Mungkin pertanyaan ini tidak ada yang menanyakan. Bolehlah aku bertanya agar nanti jawabannya didengar oleh semua orang. Jadi niat di dalam hati yang baik. Jadi jangan sampai ayat ini dipakai oleh ustadz zaman sekarang ini gara-gara ustadznya ini enggak senang ditanya la tasaulu an ansa intub dalakum tasukum. Jangan kau bertanya ya, nanti kalau sampai ada jawabannya bikin kamu enggak sih. Itu Al-Qur'an wahyu, kina yunazzal Qur'an di saat turun kena Al-Qur'an. Tapi zaman sekarang yang tidak diperkenankan bukan bertanya tentang hukum itu, akan tapi pertanyaan dengan niat yang salah, niat mengejek, niat main-main, itu yang tidak diperkenankan. Dan larangan ini pada zaman Nabi, ini kasih sayang Allah kepada umat ini. Supaya umat tidak berlalut-lalut niru gayanya orang Yahudi, orang Bani Israel yang banyak tanya kepada Nabi Musa. Dan juga banyak bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini jadi ini adalah kasih sayang. Sebab waktu ini, sebelumnya ini banyak bertanya. Sampai di stop, sampai Sayyidina Umar marah. Ada orang bertanya aneh-aneh marah. Sampai turun ayat, diam semuanya dan patuh pada sahabat Nabi. Sehingga para sahabat Nabi hampir tidak berani bertanya kepada Nabi, takut nanti diturunkan hukum yang memberatkan mereka. Hanya bertanya urusan-urusan sedikit, yaitu tadi tentang haid, tentang rembulan, tentang tolak. Ada beberapa masalah, para ulama mengatakan kurang lebihnya adalah 13. Cuman bertanya fatwa berfatwa wajar. Bahkan gaya bertanya pun diajarkan oleh Allah dengan mengirim malaikat Jibril. Gaya bertanya tapi pertanyaan dengan sesuatu yang memang dibutuhkan. Datang Jibril, hadis Jibril yang masyhur tentang yang bertanya. Jibril menjelma sebagai manusia dengan baju yang putih, rambut hitam, tidak ada bekas bepergian. Duduk dengan Nabi, ditempelkan lututnya ke lutut Nabi, lalu bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kemudian kapan hari kiamat akan tiba, kemudian kalau begitu tanda-tandanya apa. Hadis yang sangat masyhur ini adalah diajari kita bertanya, cuman sesuatu yang ada hubungannya dengan agama. Yang penting, yang perlu bertanya, dan bebas bertanya kita, tidak perlu dibatasi. Karena apa? Banyak orang yang tidak tahu kok. Nanti dibatasi malah sempit ilmunya. Cuman kaidahnya sederhana. Jika Anda ingin bertanya karena Anda ingin tahu secara sesungguhnya, kemudian dan Anda bertanya kepada orang yang Anda anggap dia tahu, kemudian sesuatu itu bermanfaat untuk dunia atau akhirat Anda, dan bukan untuk irama mengejek, itu. Kemudian bukan untuk irama mengetes. Kalau ngetes tidak akan bermanfaat. Ilmunya seorang murid, santri, yang kepada guru hanya untuk mengetes, tidak ada. Dan sebagai seorang guru, harus merasa terbuka. Bahkan bukan terbuka dengan pertanyaan. Karena yang kita hadapi bukan satu model orang yang faham semuanya. Bahkan mungkin ada orang kadang fahamnya lambat, tapi Nabi tidak marah. Ada orang wanita bertanya tentang hukum khusus tentang wanita. Di samping Siti Aisyah. Dijelaskan Nabi gak faham-faham. Ya mungkin karena permasalahannya pelik, urusan haid dan sebagainya, istihadhah. Pokoknya agak pelik. Agak pelik dijelaskan oleh Rasulullah gak faham-faham. Akhirnya Siti Aisyah ikut turun tangan menjelaskan dengan jelas yang wanita dengan wanita. Wajar bertanya detail kepada Nabi SAW. Tapi kalau pertanyaan yang gak berarti, tiba-tiba ngomong, di mana aku ya Rasulullah tempatku nanti di hari kiamat. Itu kan pertanyaan yang aneh. Dijawab betul ada sahabat Nabi bertanya, anta finnar, kok di neraka? Kan bingung dia. Ngomong apa? Ini. Jadi inilah ayo kita, di dalam urusan kita, ini berlaku pada zaman Nabi SAW, ada pun zaman sekarang, adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah engkau kepada ahlinya. Anda kalau sakit ya tanya ke dokter, dan bertanya wajar. Ya. Dan alangkah senangnya dokter itu kalau menceritakan dengan jelas. Cuman pun demikian, yang disimpan jangan kau ungkit-ungkit. Kalau sudah dokter mengatakan insyaallah baik, insyaallah gini, jangan bertanya detailnya, nanti mendengar beritanya bisa pingsan nanti. Kadang sebagian, dan juga kita harus paham isyarat juga orang yang, misalnya Anda bertanya tentang sesuatu yang sangat pribadi atau berkenaan tentang satu hal orang, misalnya. Kadang orang yang sangat mengerti hukum tidak mudah menjawab. Kalau menjawab seperlunya saja. Sehingga yang Anda merasa kalau itu disembunyikan tidak usah Anda kejar. Karena itu demi kebaikan Anda. Anda bertanya tentang, Anda mungkin melamar seorang wanita melalui seorang yang Anda percaya. Karena orang itu bijak, mungkin dia menjawab, Mas, insya Allah lah, banyak ada yang lain, insya Allah. Dah, memang kenapa saya ditolak? Enggak. Ya kayaknya belum cocok. Kenapa saya ditolak? Sebabnya apa? Wah, banyak tanya. Kalau kau dengar pusing kau. Itu jawabannya. Benar saya ditolak. Bukan ngomong ditolak, karena dia bijak ngomongnya. Ya, kayaknya kau belum. Nah, saya ditolak ya. Coba ngomong. Iya, kamu ditolak. Pusing kau ya, kan gitu ya. Padahal itu karena bijaknya orang hanya ngomong, ya kurang cocok, semoga baik dengan yang lain, dengan ini, paham saja. Jangan, apa jawabannya, saya pengen tahu. Kemudian sampai itu, iya kamu ditolak, alasannya apa? Pakai alasan segala. Maksa dia mau diterima sama mertuanya. Nah. Alasanmu apa? Alasannya apa saya ditolak? Alasan, disebut alasannya betul, pusing dia. Nah, kalau sudah ada orang yang memberikan isyarat, fahamlah. Termasuk jika ada orang bertanya tentang keadaan seseorang, Ustaz, gimana itu? Saya mau menikah dengan laki-laki itu atau dengan wanita itu. Dan Anda percaya dengan laki-laki itu, dengan ustaz itu. Kalau dia diam saja, berarti itu jawaban jangan. Jangan temannya bertanya, kenapa? Kok enggak ada jawaban dan sebagainya. Diamnya dia itu syarat bahwasanya mungkin ada sesuatu yang enggak boleh diceritakan. Jadi seperti itu. Kalau kita bertanya, tentu kita ada tahu batasan-batasannya. Sebab tidak semuanya harus diceritakan. Apalagi nanti menyangkut tentang aibnya seseorang. Tentang kekurangan seseorang. Ini kalau disebut semuanya, menjadi kotor hati kita. Bahkan justru sebaliknya, kita harus waspada kalau ada orang ditanya satu, jawabnya lima. Khususnya masalah misalnya dalam tunangan. Kalau kita bertanya tentang seseorang, Anda ingin menikah, tanya kepada seseorang. Maka jawabnya tidak boleh semuanya tentang satu-satu. Yang ditanya dijawab, yang tidak-tidaknya tidak. Gimana misalnya pergaulannya? Pergaulan apa maksudnya? Ya dia kumpulannya dengan siapa? dalam kerja atau belajar atau bagaimana, kan begitu. Kerjanya di mana? Oh, kerjanya di sini. Selesai. Oh, dia kerjanya di sini, tapi dulu dia sini. Kemudian, kenapa pakai banyak cerita? Satu-satu. Karena kita akan menyebut kekurangan seseorang. Jadi boleh kita bertanya tentang kekurangan seseorang di saat kita ingin menikah dengan orang tersebut. Cuman yang memberi jawaban pun tidak boleh royal jawaban satu-satu. Sisi lain seperti itu. Ini kalau berkenaan tentang keadaan seseorang. Akan tapi kalau berkenaan dengan ilmu, hendaknya kita sampaikan sefasih-fasihnya. Takut orang salah faham. Sehingga ada namanya dalam istilah jawaban Al-Quran itu, kalau ada orang bertanya tentang sesuatu, Sulhul Hakim itu bertanyanya A, jawabnya B. Karena apa? Ternyata sebetulnya dia lebih betul, perlu kepada jawaban B. Pertanyaannya begini. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka pada bertanya tentang bulan itu loh. Bulan apa? Ahillah itu kadang gede, kecil, gede, kecil. Kalau itu enggak ada artinya. Memang untuk tafakur iya, gede, kecil, sehingga masuk dalam pembahasan kita itu karena ada ketutup sama bumi, semuanya macam-macam itu. Cuman yang mereka itu, para sahabat Nabi bertanya, orang-orang pada zaman Nabi itu bertanya, yas'alunaka anil ahillah, bertanya tentang bulan itu, kenapa kecil, kenapa gede. Tapi Rasulullah tidak menjawab, kecil karena ini, gede karena itu, bukan. Tapi jawab, kul hiya mawaqitun linnas. Lebih penting lagi jawabannya. Karena apa? Di situ untuk orang itu agar tahu waktu. Ini tanggal baru, tanggal gede, tanggal pertengahan, tanggal akhir. Pertanyaan. Jadi ada pertanyaannya sesuatu, akan tapi jawabannya sesuatu yang lain lebih luas lagi. Nah, ini adalah kemahiran seseorang di dalam menjawab. Dan semestinya kalau seorang ditanya itu, bagaimana dipersiapkan agar jawaban itu bisa betul-betul difahami. Makanya kalau Anda ingin memberikan penjelasan, selagi masih ada kesempatan, Anda jangan ragu. Misalnya ada orang bingung, Pak, saya mau ke rumahnya Pak Anu tuh mana tahu? Oh ya, saya tahu. Di mana tempatnya? Coba. Kalau Anda pelit, ini sana. Coba. Sana. Susah. Oh ya, sana, dari tahu sana. Kan tidak enak. Kenapa sih Anda tidak berkata, Pak, Bapak jalan ke sana, itu pahala. Itu nanti ada perempatan 1, 2, 3, belok kanan, kemudian ada tanda tukang bakso, asalkan ada di situ orangnya, kalau pergi hilang nanti tukang bakso, nanti ke sana kan nyampe. Cuman kadang-kadang lihat ada model manusia kan pelit, jawabnya sana. Tidak ada ngerti kalau ngasih tahu ibadah urus. Ini kebiasaan orang tidak memberikan yang terbaik dalam memberikan jawaban. Sehingga ada sebagian guru-guru mulia itu kalau menjawab tuh kadang-kadang ngomong enggak, belum nyambung, ternyata mempersiapkan orang. Tak taunya jeder, orang sudah bisa nerima saat itu. Sehingga mohon maaf kalau tiba-tiba ada orang bertanya, kadang-kadang kita harus kesana kemari ini, karena memang sebetulnya yang kita inginkan adalah mereka nyambung. Pertanyaannya adalah kadang kurang penting, tapi di balik itu ada sesuatu yang lebih penting. Ini adab di dalam menjawab. Tapi ada pertama bertanya tadi, larangan bertanya yang bakal merubah hukum ada pada zaman Nabi SAW. Setelah ini ada lagi perubahan hukum. Gak ada gara-gara pertanyaan seseorang, lalu yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, sudah gak ada lagi. Sudah selesai pada zaman baginda Nabi SAW. Akan tapi, yang tidak boleh kita tiru adalah gaya bertanya yang pernah dilarang pada zaman Nabi. Gaya pertama yang menjadikan orang-orang Bani Israel terkutuk. Gaya bertanya yang menjadikan pengikut Nabi Soleh terkutuk, dan seterusnya. Gaya bertanya. Gaya bertanya merendahkan. Gaya bertanya yang tidak ada artinya. Merendahkan, ngejek, atau gaya bertanya ngetes. Itu yang tidak diperkenankan, menjadi sebab berkah itu dicabut. Tapi hukuman tidak akan diberikan Allah saat ini di dunia. Ini adalah termasuk kebaikan umat Nabi Muhammad, keutamaan umat Nabi Muhammad. Kalau melakukan dosa enggak dihukum sekarang, ya. Kalau umat terdahulu melakukan dosa langsung dihukum. Pada zaman dahulu langsung dihukum itu oleh Allah. Maka Abu Yazid Muhammad Al-Maliki mengumpulkan Syarful Ummah Al-Muhammadiyah, kelebihan umat Muhammad itu diantaranya adalah kalau ada dosa, enggak ada hukuman langsung saat ini, kecuali beberapa dosa, kayak berdurhaka ke orang tua. Yang lainnya disimpan, sampai kapan? Ditunda. Dia tobat atau tidak? Dia tobat atau tidak? Kalau tobat, selesai. Kalau enggak tobat, ditunggu sampai mati, baru dihukum nanti. Ini umat kita. Kalau zaman dahulu berzina malam hari, ketulis berzina di jidatnya. Oh, melakukan dosa di malam hari kelihatan hari siang hari. Berat umat terdahulu. Inilah umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu jangan kau mempersulit dirimu seperti umat terdahulu. Jangan banyak tanya. Yang membebankan kamu. Gayanya bertanya, jangan sampai gaya bertanya protes. Enggak percaya, sudah ngomong sembelihlah sapi, tanya sapinya kayak apa. Sembelih sapi, sudah selesai sapi apa saja jadi. Mahi, sapi apa itu? Sapi begini, begini, begini, enggak ketemu, ruwet, bingung. Maka yang tidak diperkenankan oleh kita adalah gaya bertanya kita. Jangan sampai pertanyaan kita merendahkan, ngetes, atau sesuatu yang enggak ada gunanya, enggak ada hubungannya. Ternyata hanya pertanyaan iseng saja dan tidak bertanya, bertanya yang enggak ada faedah yang ingin didapat. Akan tapi di saat Anda ingin bertanya, bertanya karena sesuatu yang memang Anda tidak tahu. Atau Anda ingin belajar mengajari orang lain, Anda boleh bertanya. Dan bebas bertanya, Anda sudah tahu. Cuman karena Anda ingin mengajari orang lain, maka boleh Anda bertanya. Ini adalah adab bertanya yang harusnya dihadirkan oleh kita. Baik, ini saja singkat, insyaAllah akan kita lanjutkan dengan tanya-jawab. Wallahu a'lam bissawab. Syukur dan kasih kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Ya, dan bagi Anda para pendengar setia radioku dan pemirsa Al-Wajah TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya kepada guru kita semua, Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda yaitu di alamat fanspage resmi Buya Yahya, yaitu di www.facebook.com/buyayahya.albahja. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada para jemaah dari jemaah bapak-bapak satu dan jemaah ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Buya yang semoga dirahmati Allah. Amin, amin. Saya mau bertanya masalah puasa sunnah bulan Syawal. Yang kita tahu yaitu kita disunahkan untuk puasa sunnah bulan Syawal dari tanggal 2 sampai tanggal 7 atau 6 hari berurutan. Nah, keutamanya kalau kita puasa bulan Syawal tapi tidak berurutan, itu sama yang berurutan sama tidak keutamanya di mata Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya. Ada satu orang yang pernah melakukan dosa besar, yaitu dia pernah menggugurkan kandungan. Karena dia, tapi bukan karena di luar nikah, Buya. Kan masih ada bayi, gitu. Terus gini Buya, bagaimana hukumnya, bagaimana cara bertobatnya agar dapat menghilangkan perasaan bersalah gitu Buya. Terima kasih Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah berpuasa sunnah Syawal adalah mulai hari kedua sampai akhir Syawal batas waktunya. Tanggal 1 Syawal haram kita berpuasa. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Nah ya, pahala. Ya, puasa kok jadi haram? Berarti memang kalau beribadah itu harus patuh kepada Allah. Enggak perlu Anda mengandalkan kekuatan. Saya kuat kok, habis Ramadan nambah satu deh. Satu Syawal enggak ada dosa. Enggak boleh nuruti hawa nafsu, buka, makan yang enak. Kemudian, menurut madhab kita Imam Syafi'i, tidak harus tatabuk. Enam itu tidak harus berurutan. Enam tidak harus berurutan. Bahkan sebagian ulama memakruhkan kalau langsung Syawal takut dianggap wajib. Ada sebagian ulama, tapi madhab kita tidak. Sebagian ulama itu langsung jangan tanggal 2 deh, nanti aja ada akhir-akhir ke belakang. Khawatir nanti dipikir orang wajib, sehingga memberatkan orang. Tapi jumhur mengatakan tidak. Mau di tanggal 2 itu sunnah. Dan tidak harus berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu berurutan tidak harus. Akan tapi ya, kalau ada yang berurutan ini adalah memang lebih baik karena kebaikan ini memang hendaknya segera dilaksanakan. Sebab kalau menunda nanti, menunda-nunda, kalau sudah tahu boleh diundur itu, nanti. Sawal hilang. Kan begitu bisa jadi. Makanya kalau cepat beres, alhamdulillah sunnah. Cuma, kalau Anda mulai tanggal 12 Sawal sampai nanti 12, 1, ya besok enggak, 1 puasa besok enggak, tetap dapat puasa Sid Sawal. Memang diutamakan, lebih utama, kalau segera diselesaikan. Kenapa? Menunda amal baik, takut nanti tidak ada kesempatan lagi. Selagi Anda sehat, Anda puasa. Cuman kadang masalah baik ini menjadi tidak baik karena banyak hal. Jadi pokoknya jangan hawa nafsu deh. Anda suatu ketika, karena Anda pengen puasa Syawal luar biasa. Tak tahunya apa, di hari ketiga, Anda puasa hari pertama Syawal. Hari ketiga, Anda lagi ziarah ke rumah ibunda tercinta. Tak tanya ngerti Anda mau datang masak banyak. Tak tanya apa, ayo nak makan. Umi, saya lagi puasa. Hah, sok bener tuh manusia. Hah? Seneng kena ibundamu untuk makan bareng dengan beliau. Ya? Jangan hawa nafsu, jangan pakai sok-sokan deh ibadah. Jadi kadang seperti itu. Datang ke rumah gurunya, jarang bertemu, gurunya menghormati dia. Mohon maaf kiai, saya lagi puasa. Ah. Masya Allah, hebat ente. Jadi perlu kita menyesuaikan. Menyesuaikan. Jadi tidak harus karena puasa sunnah. Bahkan mungkin yang nyaman tatabuk tadi, berurutan tadi, memang tidak harus. Jadi boleh pelentang-pelentang satu puasa, tiga hari lagi, empat hari lagi, sah. Dan mendapatkan pahala puasa enam. Jadi puasalah. Dan hanya kita memang harus, itu termasuk sunnah yang dikukuhkan kok. Kemudian juga Anda bisa pilih di hari yang misalnya hari yang juga sunnah. Jadi pahalanya double lagi. Misalnya Anda paskan hari Senin. Puasa Sawal saya hari Senin. Berarti puasa Sawalnya dapat, Seninnya juga ada dapat. Kalau sunnah dengan sunnah boleh Anda niatkan dua-duanya. Saya niat puasa Sawal plus puasa Senin. Saya niat puasa Sawal plus puasa Kamis. Atau nanti pas pertengahan Syawal puasa putih hari 13, 14, 15 Anda niatkan, boleh. Makanya itu orang cerdas, pekerjaannya satu tapi niatnya banyak, pahalanya banyak, kan begitu. Itu khusus bapak-bapak. Ibu-ibu bayar utang dulu deh, jangan banyak ngomong. Cuman ibu jangan khawatir, ibu bayar utang dapat pahala persis, gak kurang. Dahulukan bayar utangnya. Jangan pakai hawa nafsu, saya puasa sunnah, ngutangnya nanti. Biasa ibu-ibu suka mundur tuh. Ya. Jadi puasa sunnah, kalau ibu niatnya fardu saja, niatnya mengqadha. Tapi ibu dapat pahala puasa sunnahnya. Niatnya enggak usah didobel, didobel enggak boleh, enggak sah. Jadi ibu niat saya, ya Allah saya niat qadha puasa deh. Bahasa niat pun pakai bahasa gitu juga ngerti, ada deh-nya juga sah kok. Pakai nawaitu somahotin tambah bingung nanti ya. Jadi pakai bahasa Indonesia sah sudah. Ya Allah, saya pengen puasa qadha besok. Eh, tadi ya. Sah. Itu loh. Jadi niatnya di dalam hati diucapkan dengan lidah, tidak usah pakai nawaitu sumahuddin an adai an qadha'i syahr ramadan kata-kata. Wah, tambah enggak hafal doa, enggak qadha-qadha Nabi. Mau qadha aja telepon sama ustaz. Ustaznya susah ditelepon lagi. Ya. Niatnya seperti itu. Enggak usah digabung dengan sunnahnya. Tapi Allah Maha Kasih. Karena puasa Anda pas di hari sunnah, maka dapat bonus pahala sunnah. Kan enak. Makanya insya Allah kalau ada orang ibu-ibu puasa Sid Sawal, dijamin bulan Syaban tidak bingung kodok puasa. Coba yang pengkodok, yang bingung mengkodok puasa sampai Syaban, itu pasti jarang puasa sunnah. Coba aja dilihat itu. Puasa Syawalnya enggak. Alasannya macam-macam nanti. Alasannya demi baru 30 hendaknya puasa biar sehat. Jangan dituruti juga ya hawa nafsu. Tapi hawa nafsu ibadah juga enggak boleh dituruti. Mestinya lagi enak makan dengan saudara kerabat. Bahkan sebagian kayak waktu kalau di Hadramaut itu langsung hari rayanya itu nanti seperti di Jawa Timur itu ada di daerah tertentu. Itu hari rayanya tanggal 7 nanti, tanggal 8. Jadi setelah puasa sholat hari raya, redem lagi, diem lagi. Hari kedua puasa, baru hari raya nanti, hari ke ke-8 atau ke-7 ke-8 itu memang ada. Kalau kita di Yaman juga begitu, tidak puasa ya bingung, suasana kayak puasa, ngajinya masih berjalan, halakohnya masih berjalan, baru nanti watnya itu apa, hari rayanya itu setelah hari ke-8 itu baru kunjung para masyayikh dan sebagainya. Bahkan menjadi kebiasaan. Nah inilah menjadi kebiasaan. Kalau enggak puasa jadi enggak enak. Makanya dalam riwayat, dalam madhab Malik melarang kalau menjadikan orang jadi beban. Sebab itu sunnah harus tetap sunnah. Sehingga tidak harus, boleh ditunda lagi setelah itu. Mundur boleh. Bahkan kalau takut nanti orang menganggap itu wajib, sehingga enggak puasa jadi enggak enak, maka tunda lagi, sunda saja biar orang tidak meyakini kalau itu wajib. Itu adalah puasa sunnah hari raya, lakukan, pahalanya besar insyaallah. Kemudian masalah tobat, Allah Maha Kasih, semua dosa ada tobatnya. Kalau namanya menggugurkan, tadi pertanyaannya, dia bukan karena melahir, karena hamil luar nikah, karena suami istri. Memangnya kalau di luar nikah lalu bebas menggugurkannya? Sama. Justru kalau di luar nikah sudah begitu, sudah dosa zina, membunuh anak lagi, dobel dosanya itu nanti. Kecuali ada hal-hal tertentu yang diperkenankan menggugurkan, nanti ada aturannya. Itu ulama yang menjelaskan, tidak sebarkan semua orang. Sudah berzina, tak tahunya apa, bayinya sudah hidup dan sebagainya, tak tahunya digugurkan, dosa dua ini. Ada model manusia begini. Kalau sudah berzina misalnya, hamil luar nikah, tobat, menyesal dari perzinaan itu, berjanji tidak mengulangi, berjanji mendidik anaknya tidak boleh sampai masuk bab zina, akan dijadikan menjadi seorang waliullah, kekasih Allah, begitu. Bukan malah dibunuh, bukan dicarikan bapak dengan diundi, tambah gila itu orang. Siapa menikahi anak saya, nutupi anak saya, dapat hadiah. Ini memang ini ada sebagian masyarakat begitu. Ilmu tidak ada. Akan tetapi, kalau sudah ada orang kepleset dalam zina, hendaknya ditutup. Semuanya wajib menutup. Dan kalau Anda bisa menutup orang yang pernah melakukan zina, besar Anda, akan ditutup aib Anda nanti di akhirat. Tapi awas kalau Anda membicarakan pezina, Anda membongkar, biarpun hanya kepada satu orang, suami kepada istrinya cerita. Mungkin Anda seorang suami dengar cerita perzinaan, Anda cerita ke istri sudah membongkar itu, dosa. Tutup. Baik, ada pun masalah menggugurkan, kalau dia merasa bersalah dan harus merasa bersalah, jika tanpa ada sebab yang diperkenankan. Ada banyak sebab yang diperkenankan menggugurkan adalah jika seorang ibu nanti khawatir, misalnya kalau melahirkan berbahaya terjadi sebab kematian dan sebagainya. Ada banyak beberapa hal ini diperkenankan menggugurkan nanti. Akan tapi mungkin yang ditanyakan normal, enggak ada masalah dan sebagainya, tak tahu begitu enaknya menggugurkan. Ketahuilah, takutlah kepada Allah. Jangan khawatir ini. Yang dikhawatirkan adalah kenapa kau sampai menggugurkan? Jangan-jangan imammu yang tidak ada. Menggugurkan kenapa? Takut enggak bisa ngasih makan. Wah, mendekati syirik gitu. Memang Allah akan semua. Ini ada orang fakir anaknya 16, makan semuanya. Ah, makan sudah dijamin oleh Allah. Bahkan termasuk larangan orang menunda kehamilan gara-gara takut enggak bisa makan, itu haram. Kalau Anda mengatur kehamilan pakai jarak, tapi tujuannya adalah untuk mengatur, bukan karena takut ngasih makan, boleh. Kalau Anda takut gak bisa ngasih makan, haram. Yang ngasih makan Allah kok. Subhanallah. Jadi ini, makanya niatnya, ada kan orang nunda kehamilan, jadi ditunda dulu lah, jangan sampai kesundulan anaknya, baru 4 bulan, baru 7 bulan, sudah mau lahir lagi. Berarti kan, jadi anaknya baru belum merangkak sudah lahir lagi, merangkak sudah lahir lagi, takut gak bisa ngerawat dengan benar, maka menjarangkan kelahiran. Tentunya itu nanti untuk menunda kehamilan pun harus sesuatu yang syar'i. Di situ ada aturan-aturannya. Jadi tidak semuanya alat kontrasepsi diperkenankan. Ada, jika harus melibatkan orang lain nanti bisa aturannya beda. Kemudian ada kontrasepsi yang menjadikan orang gak bisa hamil selamanya, jadi haram, macam-macam itu nanti. Dan sudah kita pernah bahas, dan sering kita bahas. Baik, tidak kita bahas di sini, nanti kemana-mana nanti. Itu penting juga nanti. Kalau perlu dibahas bagaimana, bagaimana orang menunda kehamilan, caranya seperti apa, kontrasepsi seperti apa yang diperkenankan. Baik. Nah ini kalau seperti itu, kalau niatnya takut lah, kalau seandainya orang tersebut takut apa, takut dulu gak bisa ngasih makan, belum siap, akhirnya digugurkan, wah ini dosanya numpuk double memang. Dosa kurang yakin kepada Allah, dosa menggugurkannya, alhamdulillah. Maka tobatnya adalah bangun keyakinan. Allah yang akan ngasih rezeki. Dan tobat menyesal sudah. Jangan dilakukan itu semuanya. Dan tobat itu adalah, tobat itu biasanya merubah sesuatu yang pernah dilakukan, jika itu adalah haram jadi halal. Orang yang pernah berzina misalnya, dia ingin bertobat dari zina, sementara cawatnya masih bergolak, dia segera mencari yang halal, berpindah hijrah dari yang haram ke yang halal. Riba, tobatnya hanya nangis atau istighfar setiap malam tapi gak hijrah-hijrah, masa benar tanda? Ya gak bisa, pindah dong yang halal, harus begitu. Maka penyesalan harus dibarengin dengan tetesan air mata, istighfar kepada Allah, kemudian bangun keyakinan, rizki Allah yang jamin. Sebab kalau tidak segera dibangun keyakinan, difakirkan orang itu oleh Allah nanti, karena sudah prasangka buruk kepada Allah. Kemudian setelah itu menyesal, baru berjanjilah, nanti kalau diberi oleh Allah anak, akan aku rawat dengan benar, harus aku kenalkan kepada Allah. Jadi dirawat, jadi tobatnya mudah, istighfar, menyesali itu semuanya, jangan diulang lagi. Intinya begitu, menyesal, kemudian tidak diulang lagi, ya, meninggalkan pekerjaan tadi. Pokoknya jangan berdekatan dengan urusan-urusan semacam itu. Dijaga kandungan dengan benar, sampai dijaga anak yang berikutnya dengan benar. Jangan sampai melakukan yang demikian itu lagi. Cukup begitu, enggak susah dengan Allah itu. Karena sampai dikatakan namanya tobat itu adalah an-nadamah. Yang penting ada penyesalan di dalam hati Anda, di dalam hati seorang tersebut, itu sudah kunci yang paling besar. Sehingga kalau ingat mungkin dengan tetesan air mata yang tanpa disadari, itu menghapus dosa. Dan jangan ada keinginan untuk melakukan lagi dalam keadaan apapun. Sudahlah. Ini tobat tapi masih mengulang lagi ini. Ini kapok lombok, bohong kapoknya. Habis kepedesan, hahaha, besok lagi makan lagi. Gak boleh, itu adalah dosa bohong, itu tobat bohong. Tobat yang sesungguhnya, penyesalan, derai air mata, berjanji tidak mengulangi lagi, dan dia menyesal kalau ingat itu merinding. Ah. Bahkan bukan karena kasihan dengan anak saja, bukan. Kadang-kadang ingat, merinding karena anakku, aku bunuh. Bukan itu, dosa dari Allah itu loh yang paling ditakuti seharusnya. Bukan karena anaknya saja. Jadi, membangun rasa takut kepada Allah, itulah tobat. Selesai, Allah Maha Kasih kok. Allah Maha Kasih. Dan semoga Allah mudahkan kita menjaga anak-anak kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Afan Buya, ada pertanyaan dari media sosial dari hamba Allah di Pontianak. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang masalah salat witir di dalam bulan Ramadan. Kenapa malam ke-16 baru dianjurkan baca kunut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Itu adalah memang bimbingan dari Nabi. Jadi ada ibadah namanya ta'abbud, dipatuh saja. Kenapa setiap subuh ada kunut menurut mazhab kita Imam Syafi'i? Bukan karena apa-apa. Karena itu adalah sunnah, selesai. Beda kalau kunut nazilah karena ada bencana. Ini diriwayatkan dari Imam Ali tentang hadis kunut, bahwasanya pertengahan Ramadan, ini adalah khilaf. Imam Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad dari awal Ramadan, sunnah. Kunut witir. Mazhab kita Imam Syafi'i, pertengahan Ramadan. Itu sunnah. Jadi bukan karena ada musibah, ada apa? Ya sunnah. Sunnah yang dilakukan seperti itu. Jadi sunnah kita baca kunut. Besok ya, nanti malam ya. Nanti malam kunut. Dan ini disepakati. Ini bukan kunut subuh ya. Kunut subuh ada khilaf. Mazhab Abu Hanifah tidak mau kunut subuh. Kalau ini adalah khilaf. Bahkan ada sebagian mengatakan dari awal Ramadan. Jadi dari awal Ramadan, termasuk riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, ini adalah dari awal Ramadan. Kalau mazhab kita Imam Syafi'i, pertengahan bulan Ramadan kita baca kunut, karena itu adalah sunnah. Dan memang diperintahkan sunnah. Sebut sunnah sawal yang lainnya. Tidak semua amal itu lalu ada sebab yang ditampakkan. Tidak ada sebab yang ditampakkan. Adapun hikmahnya adalah ya menjelang itu persiapan memasuki akhir 10 akhir Ramadan. Sehingga kunut itu namanya berdoa. Sehingga di dalam ibadahnya ditambah dengan panjatan-panjatan khusus seperti itu. Agar kita mendapatkan punya persiapan di saat kita harus masuki 10 akhir bulan Ramadan. Itu ada panjatan-panjatan doa. Kemudian kalau perlu nanti bukan sampai di situ saja ditingkatkan witirnya. Yang semula 3 ya ditambah deh menjadi 11. Lumayan ya. 11 witirnya seperti kebiasaan baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Jadi terawihnya 20, witirnya 11. Dahsyat, hebat. Atau witir terawihnya yang ditambah lagi 36 seperti ahli Madinah pada waktu itu. Intinya meningkatkan. Jadi kenapa? Jangan pakai kenapa. Kalau kenapa tanya nanti tanya Rasul, kenapa ya Rasulullah pakai witir? Enggak ada yang bertanya kepada Nabi dan Nabi sudah tidak ada, akan tapi hikmahnya ada. Hikmahnya adalah untuk menambah ibadah itu. Hikmahnya adalah untuk menambah tadarru. Nambah kita mengadu kepada Allah, yaitu di pertengahan Ramadan karena mendekati tanggal 20 Ramadan. Tapi menurut mazhab yang lain dari awal, yang jelas adalah sunnah dan lakukanlah. Sunnah yang dikukuhkan di dalam witir, kita membaca baca kunut setelah malam masuk malam 15. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Jangan lupa besok sore buka bersama. Ada pertanyaan tambahan? Masih ada waktu? Boleh diizinkan. Sebentar sini. Ini duluan. Sudah cukup kayaknya, sudah banyak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya ingin menanyakan tentang masalah muwafiqat Sayyidina Umar bin Khattab. Ada di antara kisahnya itu di mana beliau bertentangan dengan, bukan bertentangan, artinya memberikan teguran kepada Rasulullah SAW di saat Rasulullah mengambil satu keputusan, diantaranya masalah tawanan. Rasulullah memberikan ada jaminan, lalu Sayyidina Umar menyuruh untuk dihukum mati. Akhirnya turun ayat membela Sayyidina Umar. Lalu yang kedua adalah kisah Abdullah bin Ubay bin Salul di saat mati disolatkan oleh Nabi Muhammad, lalu Sayyidina Umar menentang itu dan akhirnya ayat Al-Quran turun menjadi Sayyidina Umar. Artinya hikmahnya apa, Bu ya? Artinya kan dikatakan Nabi Muhammad maksum, artinya tidak ada kesalahan-kesalahan, dan tapi kok ternyata ada beberapa kejadian yang seperti ini nih. Bagaimana cara memberikan penjelasan kalau ada yang bertanya seperti itu, Bu ya? Baik. Jawabannya adalah bahwa Nabi, pertama harus yakini Nabi tidak pernah melakukan kesalahan, satu. Yang kedua, ulama mengatakan Nabi boleh berijtihad. Nabi boleh berijtihad. Kemudian ijtihad Nabi selalu betul. Tidak pernah salah. Cuman kadang Allah memberikan petunjuk yang lebih benar. Itu harus dipahami ini. Bukan karena salah. Jadi bukan karena Nabi salah lalu disalahkan. Tidak, Nabi diberi petunjuk yang lebih benar. Ijtihad Nabi benar. Nabi tidak pernah bersalah dalam ijtihad. Tapi Nabi diberitahu yang lebih benar. Pendapat Nabi benar. Kemudian turun muwafaqat. Muwafaqatnya itu adalah ide Sayyidina Umar yang dikukuhkan oleh wahyu. Ini bukan menyalahkan Nabi. Karena Allah memberikan petunjuk kepada Nabi yang lebih benar. Bukan Nabi salah. Tidak. Nabi tidak ada salah selamanya. Jadi Nabi selalu benar. Nabi ijtihad dan ijtihad Nabi benar. Hanya begitulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk yang lebih benar lagi. Jadi ijtihad Nabi adalah benar. Tapi Nabi diberi petunjuk yang lebih benar. Jadi banyak hal yang dilakukan Nabi. Nabi oleh Allah diberi petunjuk yang lebih baik. Ada Sayyidina Umar atau ada banyak kisah-kisah. Nabi melakukan ini, ya Muhammad ini. Bahkan ada teguran-teguran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini ternyata justru di balik ini hikmah. Kalau orang berpikir akan semakin yakin kalau Al-Quran ini bukan dari Nabi Muhammad. Tapi dari Allah. Kalau memang dari karangan Nabi pasti enggak ada teguran. Kalau karangan Nabi enggak ada model-model kayak itu tadi. Ini ngapain saya sebut-sebut, nyalain saya kok. Tapi enggak, ini bukan. Karena Al-Quran adalah dari Allah sampai ada seperti itu. Ini adalah menunjukkan bahwasanya Al-Quran benar-benar bukan dari Nabi. Kalau ada dari Nabi, enggak ada yang ada teguran-teguran untuk Nabi SAW. Tapi Nabi ditegur bukan karena salah. Jadi jangan ada keyakinan Nabi ditegur karena sebuah kesalahan. Apakah siapa yang ditegur selalu salah? Belum tentu. Tapi kadang diberi yang lebih baik. Bukan setiap teguran pasti salah. sudah dijelaskan Nabi tidak bisa bersalah, ya sudah kaidah ini dipakai, tidak akan bersalah. Kalau Nabi ditegur adalah bukan karena Nabi bersalah. Kisah Abbas sama Tawalla bukan karena Nabi adalah melakukan kesalahan, tapi diberi petunjuk yang lebih bagus oleh Allah Subhanahu wa taala dan lainnya. Maka banyak muwafaqat Sayyidina Umar ini termasuk, dan ini adalah termasuk tanda kalau beliau adalah dicintai oleh Allah. Banyak wahyu turun adalah pertama adalah dimulai daripada undak-undak Sayyidina Umar bin Khattab. Bukan Sayyidina Umar dapat wahyu, tidak, yang dapat wahyu adalah Rasul. Ada sebagian hamba yang seperti itu, diberi oleh Allah taufik. Jadi undak-undaknya didukung oleh wahyu. Dan bukan Sayyidina Umar saja, banyak sahabat yang lainnya. Cuma untuk Sayyidina Umar sangat banyak. Justru secara umum menunjukkan bahwasanya apa yang dibawa Nabi benar-benar dari Allah, bukan karangannya Rasulullah. Bukan Nabi ngarang. Kalau ngarang enggak disebut kisah itu Rasulullah. Ini keimanan. Tapi ingat, yang harus diyakini lagi, Nabi di saat ditegur oleh Allah bukan karena Nabi bersalah. Akan tapi Nabi diberi petunjuk yang lebih baik lagi. Apa yang dilakukan Nabi benar, tidak ada salah. Bahkan tidak ada makruh semua yang dilakukan Nabi. Biarpun pada akhirnya makruh untuk kita, itu babnya lain. Masalah kisah kencing berdiri dan sebagainya itu. Makruh tidak ada bagi Nabi. Semua yang dilakukan Nabi adalah sunnah dan kemuliaan. Sebab Nabi adalah untuk jadikan suri toladan. Jadi jangan sampai ada mengatakan Nabi melakukan yang makruh. Apa? Kencing berdiri makruh. Nabi juga kencing berdiri makruh. Nabi kencing berdiri kejadian hanya sekali dua kali. Dan ternyata justru kejadian kencing berdirinya Nabi ini untuk menunjukkan kalau kencing berdiri tidak haram. Tapi kebanyakan Nabi kencingnya duduk. Jadi yang sunnah itu, Nabi berdiri menunjukkan kalau itu tidak haram. Makruh lain. Jangan sampai Nabi melakukan makruh. Anda salah faham tentang Nabi. Kurang ajar ini biasanya. Ini sok belajar hadis ngaco akhirnya. Semua yang makruh saat ini, Nabi makruh dong begitu. Enggak. Tidak ada makruh bagi Nabi. Tidak ada kesalahan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Sedikit tadi sudah tanya, sudah ngangkat. Adil harus adil, sudah enggak minta. Ada lagi. Ada satu lagi. Sudah cukup. Cukup. Ada yang bertanya tadi. Sudah mestinya kita menambah. Satu lagi, satu. Tadi yang bertanya. Dan selesai setelah ini, biar tidak kesiangan. Assalamualaikum pendek. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan dan pendek. Saya mau bertanya, bagaimana hukum jual-beli valuta asing online atau yang lebih dikenal dengan bisnis forex online? Forex? Iya, atau valuta asing. Valuta asing. Gini aja. Pertama, jual-beli valuta asing sendiri harus ada aturan mainnya. Jujur saja ada aturan mainnya. Benar itu ada aturan mainnya. Karena jual beli mata uang ini harus ada syarat-syaratnya. Pertama itu adalah menggantikan naqdin. Jadi harus ada hal yang dipenuhi. Pertama adalah kalau jenisnya berbeda memang boleh. Karena 100 dolar tidak boleh diganti dengan 100 ribu. Nggak ketemu judulnya. Tapi kalau masalah bilangan angka boleh berbeda. Tapi dua hal yang harus dipatuhi. Pertama adalah akadnya harus kontan dan harus serah terimakan. Dan jika terjadi itu maka itu hukumnya haram, nggak usah ikut-ikutan. Karena jual beli valuta asing, jadi kalau saya jual beli duit, uang, maka dua hal yang harus dipenuhi. Pertama adalah, karena jual beli uang itu bukan rupiah dengan rupiah. Kalau rupiah dengan rupiah harus sama. Biarpun niat Anda baik mau ngasih hadiah sama orang, cari duit receh 100 ribu ditukar 95 ribu itu riba. Kan sekarang model kan, menjelang hari raya, 100 ribu dikasih tuker duit receh berapa? 95 ribu itu riba, karena rupiah dengan rupiah harus sama, kalau ditukar hukumnya riba, haram. Ini banyak terjadi. Kalau Anda ingin memberi jasa kepada mereka, ya lain, 100 ribu, 100 ribu, ini jasanya, begitu. Karena Anda membelikan ke saya ke tempat yang sana, mencarikan, ngumpulkan, saya ingin cari duit yang 2 ribuan. Belit banget 2 ribu ngasih sama orang. 2 ribuan misalnya. Nah itu gak boleh 100 sama 9 ribu. Ini kan banyak kalau menjelang hari raya ya. Haram itu. Sama yang jual valuta. jual luar, jual real sama. Kalau ternyata serah terima itu adalah nunda pembayarannya. Haram. Ada ribayat. Ada riba nasiah di situ. Ribayat itu adalah tidak serah terimakan langsung. Makanya model-model begitu gak dibenarkan itu semuanya. Itu kan bukan budaya kita kaum muslimin. Saya kan ikut-ikutan. Agama kan gak ikut-ikutan. Bangkrutnya banyak juga. Bohongnya juga banyak lagi. Ini yang jelas saja masih harus banyak aturan. Sudahlah bisnis yang jelas-jelas saja. Cuman biasanya gaya. Wah ikut bisnis. Model keren. Biarpun bangkrut tetap keren. Itu kan model-model begitu kan, paham gitu kayak itu. Baik ya. Jadi dua hal. Kalau jual beli valuta dua mata uang harus dua yang dipenuhi. Yang aslinya tiga kalau jenisnya sama. Dolar sama dolar harus sama bilangannya, angkanya. Tapi kalau beda dolar dengan rupiah, dolar dengan ini dan sebagainya, maka dua syarat harus penuhi. Kalau tidak masuk riba. Pertama, transaksi harus halan, kontan. Dan serah terimanya harus Anda memberi, saya memberi. Terus, kalau besok kirim ya fulusnya transfer, nggak bisa, masuk bab haram. Kalau pakai transfer, namanya nanti duitnya saya terima sekarang, nanti saya kirim nanti. Itu masuk riba, namanya ribayat, tidak serah terima. Kalau transaksinya, saya akan beli uang dolar dengan rupiah, ya. Tapi nanti saja akadnya tidak kontan, namanya riba nasi'ah haram di situ. Jadi seperti itu. Kalau terpenuhi ini boleh, model apa saja boleh. Dan kelihatannya dua hal ini tidak akan terpenuhi dalam bisnis itu. Maka tidak usah ikut-ikut. Di samping Anda takut dibohongi nanti. Mbak. Anda bukan bagian. Anda sudah jual beli kerupuk aja kalau terkan kan duitnya banyak ya. Tidak usah macam-macam gaya, valuta asing segala macam. Dan belum lagi haramnya yang mengerikan. Memang sekarang ada orang membuat kebohongan tuh dengan cara macam-macam. Belum lagi nanti, apalagi sekarang bursa dan segala macam bursa efek apa macam-macam itu lihat. Itu perlu ditinjau dari segi hukum. Jadi begini loh kaidahnya. Betul bertanya semacam ini. Jangan Anda masuk pada sebuah usaha bisnis kecuali Anda sudah tahu hukumnya. Sebab apa? Yang punya program bisnis itu adalah yang punya program yang macam-macam ini adalah tidak semua orang beriman dan Islam. Karena dunia ini global, sudah di era global ini. Mungkin produk bukan produk kita, tapi produk di luar Islam. Apa yang terjadi kalau kita ikut-ikutan saja? Anda tidak punya kepribadian dong. Hanya ada begini ngikut, haram ngikut, masuk neraka nyebur bareng. Ya enggak dong. Umat Islam punya pendirian. Ini saja, semoga Allah menjaga kita semua. Besok insya Allah buka bersama. Bawa semuanya, kawan, saudara, kerabat, bawa. Insya Allah besok sore, jam 4 sore mulai sampai maghrib. Buka, sholat maghrib, kemudian makan semalam, sholat isya, terawih. Terawihnya di sini, siap-siap semuanya. Terawihnya jangan takut bu, satu juz. Nanti bingung nih, satu juz, cuma satu juz. Ibu kan di rumah berapa juz? Kalau jadi ini sedikit saja, jadi siap-siap. Terawihnya cuma satu juz di sini nanti. Jadi agar siap-siap, supaya kalau kurang panjang, nambah sendiri di rumah nanti. Dibawa anak-anak, tapi enggak terlalu lama-lama panjang bacaannya. Insyaallah yang kita ambil dari anak-anak yang bacanya agak cepat tapi tidak ngebut ya. Ini saja. Kemudian iktikaf 10 akhir Ramadan, 20 akhir Ramadan di Masjid At-Taqwa Cirebon, Mustaqim, Al-Bahjah Buyut, Masjid Umar di sini, dan juga kami kimho kepada siapapun yang jadi pengurus masjid, bagaimana kalau mereka bisa menghidupkan masjid mereka biarpun dimulai jam 2 malam sampai pagi. Nyalain lampu, Anda sudah ngaji di sana, sehingga orang mau pergi ke masjid itu berani. Jangan seperti sebagai masjid itu, kalau sudah malam kayak rumah hantu. Orang mau ke masjid tunggu, subuh aja mau ke masjid, lihat dulu, lihat. Masih gelap. Mau tidak berangkat. Ya? Karena tidak ada yang ngasih contoh. Semoga Allah memudahkan kita untuk membangun pembangunan pondok ini. Perbanyaklah doa, semoga Allah mengirim ahli surga. Kita perlu berapa 1, berapa M untuk ningkat ini. Sama putri 1 M meningkat untuk bahan doa. Anda ngadu yang serius kepada Allah. Ini Ramadan. Karena banyak orang-orang di bulan Ramadan digugah oleh Allah. Karena ini bulan dilipat gandakan pahala. Sedekah 1 juta hari ini tidak seperti 1 juta di luar Ramadan nanti. Apalagi 100 juta. Berlipat ganda. Sampai enggak ada batasnya. Maka lihat banyak orang yang tergugah. Maka dari itu mintalah yang banyak kepada Allah. Semoga Allah mengirim ahli surga bisa menyelesaikan pembangunan di sini. Dimulai dari Ramadan ini, niatnya Ramadan ini, dan bertanya tambah lagi, jadikan aku bersama mereka. Kemudian pagar ini akan dipasang juga, ini kecil hanya 35 juta, sama parkir yang ada di sini, kurang lebihnya adalah berapa? Kurang lebihnya 60 juta untuk parkir sekaligus buat pengajian kalau hari Ahad seperti besok hari, Anda akan melihat orang kepanasan di sini. Ini akan dipasang. Semoga Allah berikan kemudahan untuk semuanya. Kemudian semoga Allah mengampuni ada yang meninggal dunia. Bapak Mahmud Hidayat, subhanallah. Tim Bejuang Kuningan, semoga Allah mengampuni. Dan juga kemarin ada meninggal Kiai Asrar bin Kiai Muhammad Panjambu. Dan semoga Allah mengampuni beliau-beliau yang telah meninggal dunia, mengangkat derajat beliau. Yang ditinggal diberi kesabaran, karena mereka adalah pejuang-pejuang. Semoga apa yang mereka lakukan betul-betul bisa mereka petik nanti di akhirat. Dan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Husnul Khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tusin alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan akhirat. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jaga kami, keluarga kami, jaga iman kami, jaga akidah kami. Rindukan kami kepada Al-Quran di bulan Al-Quran ini, ya Allah. Rindukan kami kepada Al-Quran. Berikan kepada kami pemahaman kepada Al-Quran, ya Allah. Pemahaman yang benar kepada Al-Quran, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jaga iman kami, akidah kami. Dan kami mohon jaga akhlak kami dan anak-anak kami semua, ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayangmu. Para santri-santri kami, jaga mereka dan pandang mereka dengan kasih sayangmu. Ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni orang tua kami dan guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang mereka dan keadaan kami dan mereka, Engkau Maha tahu. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Ya Allah, yang punya hajat untuk menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Engkau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu dan buka pintu halal untuk kami, ya Allah. Jangan Kau buka pintu haram untuk kami. Kami takut melakukan keharaman. Ya Allah, rizki kami, ya Allah, rizki yang halal. Jangan Kau buka pintu rizki yang haram. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami ini ada hamba-Mu yang masih berurusan dengan yang haram, apakah itu rezeki yang haram atau pekerjaan haram, entaskan dari kehinaan itu, wahai Zat yang Maha Mulia. Dan ampuni mereka, ampuni mereka. Dan ya Allah, mudahkan kami untuk hijrah menuju kemuliaan, ya Allah. Yang masih berurusan dengan riba, kami mohon, ya Allah, di bulan mulia ini entaskan dari riba, ganti dengan yang halal, lebih banyak, lebih berkah, wahai Zat yang Maha Kasih. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan, dan mukaddimah-mukaddimah zina dan syahwat yang haram. Kami mohon jauhkan dari itu semua. Dan kami mohon buka pintu, ya Allah, ya Allah, siapapun yang pernah terpleset dalam kehinaan syahwat, zina dan lainnya, kami mohon berikan kesadaran, ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di akhirat nanti tetap tidak Kau hinakan, ya Allah. Tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum lagi, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Dan buka pintu halal untuknya, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jaga kami semua, ya Allah. Jaga kami semua, ya Allah. Jaga anak-anak kami semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan. Yang telah meninggal, ampuni dan angkat derajat mereka. Yang telah meninggal, ampuni dan angkat derajat mereka. Yang ditinggal, berikan ketabahan, kesabaran. Dan dengan meninggalnya mereka, berikan segala kebaikan untuk anak keturunan dan keluarga dan sahabat dan kerabat. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم بالتوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.